بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada pertemuan terakhir kita sudah mendengar keterangan dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah tentang kebatilan dari prinsip orang-orang Murji'ah, di mana mereka berkeyakinan bahwasanya maksiat-maksiat tidak akan berpengaruh terhadap keimanan. Dan ini akidah yang batil yang menjadikan dengan itu mereka terjatuh dalam berbagai kemungkaran dari berbagai bentuk maksiat, dengan alasan bahwa selagi seorang tidak menyatakan keluar dari Islam, dia tetap pada keislamannya, bahkan pada puncak keimanannya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengingatkan kepada kita di sekian hadisnya tentang bahaya dari kemaksiatan yang sebagiannya disifati dengan al-mubiqat. Ini perkara-perkara yang sangat berbahaya yang menjerumuskan pelakunya ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada hadis ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi oleh diri-diri kalian 7 perkara yang membinasakan. Menunjukkan bahayanya kemaksiatan, bahayanya perbuatan dosa. Demikian pula pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Jauhi oleh diri kalian perkara-perkara yang menjadikan kalian meremehkan perbuatan-perbuatan dosa. Yani sikap meremehkan perbuatan-perbuatan dosa yang menjadikan seorang akan terus istimrar di dalam perbuatan dosanya dan anggapan bahwa itu hanyalah perkara-perkara yang ringan. Kemudian pada akhir keterangan yang sudah kita baca, Syekh Zaid menyebutkan tentang beberapa perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan rahmah dan keutamaannya sebagai penghapus dari dosa-dosa yang ada pada seorang hamba, yakni dari as-saghair, yakni dosa-dosa kecil, dengan keutamaan amalan tersebut ketika seorang menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar. Baik, yang ada pada hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Al-Imam Muslim ya di dalam kitab sahihnya ya, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ma yarfa'u bihi darajat wa yamhu bihi as-sayyi'at, maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang dengannya akan mengangkat derajat dan dengannya akan menghapus dosa-dosa, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan tiga perkara pada hadis tersebut, yakni isbagul wudu alal makarih, wa kasratul khuta ila al masajid, wa intidharus shalah ba'da shalah. Kesempurnaan wudu pada kondisi seorang menghadapi hal-hal yang tidak dia sukai, entah itu kondisi sedikitnya air ataupun dinginnya cuaca, dia tetap berusaha untuk menyempurnakan wudunya. Maka perbuatan yang dia lakukan ini akan menjadi sebab diangkatnya derajatnya dan dihapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, kathratul khuta ilal masajid, ini banyaknya langkah menuju masjid, ini dalam rangka untuk menegakkan ibadah salat berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah intidhar salah ba'da salah, yakni menunggu salat setelah seorang menunaikan salat yang sebelumnya. Dan yang terakhir ini disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Yang demikian itu merupakan ribat, yakni berjaga-jaga. Yang demikian itu merupakan ribat. Ini di antara sekian banyak amalan yang datang keterangan dari Asy-Syari yang akan bisa menjadi penghapus dosa, ini dari dosa-dosa kecil, sebagaimana pendapat jumhur para ulama, ini ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, di mana sebagian di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ini tidak terbatas pada shagairudz dzunub, bahkan masuk di dalamnya dosa-dosa besar. Kemudian kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, walakin yajibu an yakuna 'ala al-bali an iqtiraf al-ma'asi wal-istihanah biha wa in kanat shagha'ir tajru ila al-kaba'ir, bersamaan dengan kita mengetahui bahwa sekian amalan akan bisa menjadi penghapus dosa di samping mengangkat derajat seseorang. Kata Syekh Zaid, tetapi hendaknya agar terpatri pada kalbu seorang, yakni wajib ya untuk yakni ada di benak dia dalam pikirannya, bahwa melakukan al-ma'asi, iktiraful ma'asi, yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Wal istihanata biha, dan menganggap remeh perbuatan-perbuatan maksiat, wa in kanat saghaira, meskipun maksiat-maksiat itu adalah saghair, dosa-dosa kecil. Hendaknya diingat bahwa, kata Syekh, tajurru ilal kabair, hal ini akan menyeret dia kepada perbuatan-perbuatan dosa besar. Wa kullu ma'siyatin tajurru ila ma huwa akbaru minha. Beliau menegaskan bahwa setiap maksiat ini akan menarik atau menyeret kepada kemaksiatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Wa da'watu syaitani marhaliyatun, dan seruan syaitan untuk seorang menyelisihi syariat Allah, untuk seorang berbuat dosa, itu marhaliyah, jadi bertahap, ya, bertingkat. Ini syaitan, ya, sampai bagaimana seorang betul-betul jauh dari syariat ini, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan tentang tahapan-tahapan asy-syaitan di dalam menyesatkan Bani Adam. Beliau menyebutkan dari yang paling beratnya, bagaimana mereka mengajak manusia untuk berbuat kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat kesyirikan kepadanya. Karena, ya, jika seorang mati dalam keadaan di atas kesyirikan, ya, dia terjatuh ke dalam kerugian total. Tidak ada harapan sedikit pun untuk selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila upaya ini gagal, maka mereka mengajak manusia untuk berbuat perkara bid'ah. Jadi ketika diajak kepada kesyirikan, ya, tidak bisa, maka diupayakan untuk berbuat bid'ah. Dan kita ketahui, ya, perkara bid'ah, ya, sesuatu yang dipandang oleh manusia sebagai suatu bentuk taqarrub, pendekatan diri, akan menjadikan pelakunya, karena dianggap sebagai suatu perkara ibadah, dekat isi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal bid'ah dengan segala bentuknya tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna wa huwa radd. Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak ada padanya syariat kami, ya, tidak ada contoh bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Dan bid'ah, ya, berjalan dari suatu perkara yang kecil hingga menjadi bid'ah yang besar. Ya, sebagaimana diingatkan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah. Ya, wahzar sighar al-bid'ah. Berhati-hatilah kalian dari kebid'ahan-kebid'ahan yang kecil. Ya. Kenapa beliau mengingatkan? Fa innaha taudu ila al-kibar, Dikarenakan sesungguhnya kebidahan-kebidahan yang kecil tersebut itu akan menjadi sesuatu yang besar. Kita ingat pada hadis yang diriwayatkan Ad-Darimi di dalam sunannya, ya, bagaimana munculnya orang-orang yang melakukan zikir jama'i, ya, zikir berjamaah di salah satu masjid di Kufah, yang Abu Musa al-Ash'ari sebagai amir Kufah, sahabi dengan keilmuan yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terjadi syubhat pada diri beliau, ya, karena beliau melihat ini perkara yang tidak pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain beliau memandang ada hal yang baik kepadanya. Jadi ada syubhat. Ya, ini seorang sahabi. Artinya bagaimana lagi dengan kita, dengan sekian sisi perbedaan yang sangat jauh dari keilmuan dan keimanan. Maka beliau menceritakan pemandangan yang beliau lihat tersebut kepada Ibnu Mas'ud. Ya. Dan di sini pelajaran penting. Bahwa kita jika mendapatkan syubhat, hendaknya bertanya kepada orang yang lebih berilmu, sehingga mengerti obatnya. Maka Ibnu Mas'ud balik bertanya, kenapa engkau tidak mengingkarinya? Artinya dari gambaran yang diberikan Abu Musa al-Ash'ari, Ibnu Mas'ud langsung bisa menangkap bahwa ini adalah perkara mungkar, ya, yang harus diingkari. Maka beliau mendatangi majelis zikir tersebut, ya, dan beliau mengingkari dengan apa yang terjadi pada mereka, dan beliau justru mengingatkan mereka untuk menghitung dosa-dosa yang mereka dapatkan dengan sebab perbuatan mereka itu. Ternyata mereka tidak menerima apa yang diingatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahkan menyangkal dengan mengatakan ma muridu illal khair, kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Demikian mayoritas dari orang-orang yang munculkan bid'ah, mereka merasa sedang melakukan suatu amalan yang baik. Mereka menginginkan kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan dalam kitabnya di akhir dari surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakan wahai Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itulah orang-orang yang telah sesat di dalam usaha mereka di kehidupan dunia ini. Sesat langkahnya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka sedang berbuat perkara-perkara yang baik. Sampai akhirnya ternyata ketika terjadi penumpasan gerakan Khawarij, ya, di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ternyata orang-orang yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud, ya, mereka termasuk di antara orang-orang yang terbunuh, ya, di Nahrawan, tempat terjadinya yakni peperangan antara para sahabat dengan Khawarij. Ya, jadi dari zikir jamaah sampai mereka menjadi Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin. Ini bahayanya bidah. Jadi bertahap ya, dari perkara yang kecil sampai menjadi bid'ah yang besar. Kemudian beliau menyebutkan, jika dengan perkara bid'ah seorang ya tidak bisa tergoda, maka diseret kepada ya maksiat, ya, kepada perkara yakni dosa-dosa besar. Dan syubhat yang demikian, yakni syubhat syaitani, ini sering bermunculan pada sebagian mereka ya yang sudah mulai mengenal ngaji, ya, dengan alasan yang penting kan masih salafi, masih ahlus sunnah. Kalau terjadi satu perbuatan dosa, gampanglah nanti istighfar. Ya, waliyadzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub. Jika dengan dosa-dosa besar digoda untuk berbuat dosa besar, ya, ternyata tidak mempan juga, maka digoda untuk berbuat dosa-dosa kecil. Ya. Kalau ternyata seorang dengan dosa-dosa kecil, ya, dia juga tidak tergoda, maka syaitan berupaya untuk menjadikan orang tersebut, ya, sibuk dengan perkara-perkara yang mafdul, ya, masih amalan yang utama, tapi kalah dari sisi keutamaannya dengan amalan yang lainnya. Disibukkan dengan perkara yang mafdul dari perkara yang afdul. Berikutnya, ya, pada tahap yang berikutnya, maka syaitan berupaya, jika ini juga tidak mempan, untuk seorang hamba disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Ya. Habis waktunya untuk sesuatu yang bukan menjadi keuntungan baginya, ya, di siang lain jika dia tidak terjatuh ke dalam kerugian, mubah pada asalnya. Ya, digoda untuk terjatuh dalam perkara ini dengan alasan kan enggak dosa. Ya. Padahal jika kita mengingat bahwa umur kita adalah modal yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kita. Kalau harta mungkin sebagian diberikan oleh Allah, sebagian Allah Subhanahu wa taala batasi. Ya, tapi umur Allah Subhanahu wa taala berikan semuanya. Yang di antara kita semuanya diberikan, dan ini modal yang dengannya kita berupaya berlomba-lomba meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, husi nafsi wa iyyakum bihifdil waqt, ya, hendaknya kita berupaya untuk menjaga waktu dengan sebaik-baiknya untuk tidak dihabiskan dengan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat. Kemudian kata beliau, idh huwa yuzayyinu lin nafsi dha'ifah al-ammarati bis-su as-saghirata wa yanquluha ila al-kabirah hatta yanqulaha ila asy-syirki wal iyad billah. Dikarenakan syaitan akan berupaya untuk menghias-hiasi terhadap jiwa yang lemah, yang senantiasa mengajak yakni pemiliknya kepada perbuatan yang jelek, dihias-hiasi dosa-dosa kecil. Allah itu dosa-dosa kecil, ya, kan bisa terhapus dengan keutamaan amalan. Oh, saya tiap hari jalan ke masjid misalnya. Ya. Dihias-hiasi, ya, sebagai sesuatu yang remeh, yang rendah. Wayang kuluha ilal kabirah, untuk kemudian diajak, ya, untuk pindah sampai kepada perbuatan dosa besar, ya, meningkat untuk berbuat dosa besar, hatta yang kula ila syirki, sampai kemudian, yakni mengajaknya, ya, mengajak jiwa yang lemah itu untuk sampai pada perbuatan syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah. sawaan kana syirkan akbar atau syirkan asghar. Sama saja, ya, itu syirik, yakni syirik besar ataupun syirik kecil. Ya, yang namanya kesyirikan ini dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ya, lebih besar daripada dosa-dosa besar. Lebih besar daripada seorang terjatuh ke dalam kebidahan. Wa kilahuma, yakni keduanya syirik besar maupun syirik kecil, khatarun ala sahibihi. Ya, benar-benar sesuatu yang membahayakan terhadap pelakunya. Oleh karenanya, ya, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat bahwa ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Beliau berpendapat bahwa ayat ini yang menegaskan bahwa siapa saja yang mati di atas kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya, tercakup di dalamnya syirik besar, demikian pula syirik kecil. Maka ini menunjukkan bahayanya perbuatan syirik. Dan syaitan, ya, terus berusaha untuk menyeret Bani Adam sampai pada tingkatan dosa yang sangat besar ini. Fa ahlu sunnati wal jama'ati wasatun bainal wa'idiyyati fi babi asma'id dini wal imani wa bainal murji'ah. Maka ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah kaum yang pertengahan dalam bab penamaan-penamaan amalan atau agama ini, ya, dan keimanan yang terkait dengan amalan manusia. Jadi apakah seorang masih dikatakan mukmin, ya, dengan kelemahan imannya, ataukah sudah keluar dari keislaman dengan sebab melakukan salah satu di antara pembatal keislaman. Maka mereka kaum yang pertengahan antara al-wa'idiyah, kaum wa'idiyah, ya, tercakup di dalamnya khawarij dan mu'tazilah, yang mengkafirkan atau hukum di akhirat. Mereka sepakat di dalam menghukumi pelaku dosa besar sebagai orang-orang yang kekal di dalam neraka, meskipun dari sisi hukum di dunia yang terjadi perbedaan antara khawarij dan mu'tazilah. Wa bainal murji'ah, dan ya, antara kaum murji'ah yang mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar tetap di atas kesempurnaan imannya, ya, tidak terpengaruh dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Fahum ya'takiduna bi anna murtakibal kabirati minal mu'minina. Mereka, yakni ahlus sunnah wal jamaah, meyakini bahwa pelaku dosa besar minal mu'minin, ya, bahwa mereka merupakan bagian dari orang-orang yang beriman. Jadi perbuatan dosa besar yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan mereka dari keimanan. Mu'minun bima ma'ahu minal iman wa fasikun bima irtakaba minal kabirah. Mereka dikatakan mukmin dikarenakan adanya keimanan bersama dengan mereka. Yani masih ada keimanan yang menancap di hati mereka. Wa fasikun bimartakaba minal kabirah, dan dinamakan sebagai orang yang fasik, ya, bukan mukmin yang sempurna keimanannya. Ya, tetapi fasik. Kenapa? Dikarenakan apa yang dia lakukan dari perbuatan dosa besar. Jadi mukmin yang keadaannya demikian, jadi melakukan atau berbuat dosa-dosa besar, dikatakan sebagai orang yang fasik. Ya. Ini di sisi ahli sunnah wal jamaah. Fala yaslubunahu mutlaqal iman wala yuthbituna lahu al iman al mutlaqa. Mereka ahlus sunnah wal jamaah tidaklah menghilangkan dari seorang yang berbuat dosa besar, ya, mutlaqal iman, Ini ada hal yang perlu untuk diperhatikan karena lafadznya hampir mirip, hanya berbeda ya susunannya, berbeda urutannya. Ya, mutlakul iman maknanya adalah aslul iman, pokok keimanan. Jadi seorang pelaku dosa besar di sisi ahlus sunnah wal jamaah masih ada ya pokok keimanan di dalam hatinya, yang artinya dia masih mukmin, belum keluar dari Islam. Ini maksud mutlakul iman, artinya aslul iman. Wala yuzbituna lahu al-iman al-mutlaq. Adapun yang dimaksud dengan al-iman al-mutlaq, yakni al-imanul kamil, iman yang sempurna. Ya. Maknanya, ba'alus sunnah wal jamaah terkait dengan keadaan seorang yang berbuat dosa besar, mereka tidaklah menetapkan bagi orang yang demikian ya sebagai seorang yang memiliki keimanan yang sempurna. Tidak. Kenapa? Karena maksiat-maksiat ya sebagaimana keyakinan sunnah wal jamaah ya berpengaruh terhadap keimanan. Al-iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi ingat bahwa pelaku dosa besar ya pada dirinya masih ada mutlakul iman. Apa yang dimaksud mutlakul iman? Aslul iman ya. Tetapi dia bukan seorang pemilik al-iman al-mutlak, bukan pemilik keimanan yang sempurna. Baik, mutlakul iman ya diterangkan oleh para ulama adalah perkara yang menghalangi pemiliknya dari kekekalan di dalam neraka. Ya. Yani aslul iman atau mutlakul iman ya adalah perkara yang yakni menghalangi pemiliknya dari kekekalan di dalam neraka. Ini jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengazab hamba yang berbuat dosa tadi. Adapun al-iman al-mutlak adalah perkara yang menjadikan seorang yakni pemiliknya ya selamat sama sekali dari azab neraka, dikarenakan kesempurnaan imannya menjadikan yakni dia akan terjaga dari azab neraka secara total, secara mutlak. Jadi ini perbedaan antara mutlakul iman dengan al-iman al-mutlak. Bal ma'ahu khairun wa syarrun. Bahkan pada diri pelaku maksiat, pelaku dosa besar ini, ada kebaikan dan ada kejelekan. Wa fihi iman wa fiskun. Dan pada diri orang tadi, ada keimanan dan ada kefasikan. Ini keadaan orang yang berbuat dosa besar. Wal mizanu lidzalika kullihi kitabullah azza wa jall wa sahihu sunnatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang menjadi mizan ya, timbangan di dalam perkara ini semua yakni menghukumi manusia dengan amalan-amalannya sebagaimana yang ditempuh ahlus sunnah wal jamaah adalah kitabullah ya azza wa jal ya, dan yang sahih dari sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi ya pegangan mereka di dalam memposisikan manusia. Berbeda halnya dengan ahlul bidah, mereka menghukumi manusia dengan kaidah yang mereka bangun di atas yakni ra'yu ya logika dan hawa-hawa nafsu mereka. Oleh karenanya kita mendapati ya bagaimana mereka ekstrim ya sebagiannya dan sebagiannya tahawun meremehkan perkara-perkara maksiat. Sebagaimana keadaan orang-orang khawarij wa'idiyah, mereka ekstrim di dalam mensikapi orang-orang yang berbuat maksiat. Sebaliknya orang-orang murji'ah, mereka orang-orang yang meremehkan para pelaku maksiat. Selanjutnya kata Syekh Zaid rahimahullah, walladzi yazinu bihadzaini tsaqalaini al'azimaini hum ar-rasikhuna fil ilm. Adapun yang menimbang dengan dua perkara yang berat, yang agung ini, yakni Alkitab dan As-Sunnah, adalah ar-rasikhuna fil ilm, yakni orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Mereka yang mengerti, ya, di dalam menempatkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ نُسُوسِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang mampu untuk menggabungkan antara nas-nas yang berisi janji dan yang berisi ancaman. فَلَا يَأْخُذُونَ جَانِبًا وَيَدَعُونَ الْجَانِبَ الْآخَرِ. Mereka tidaklah mengambil satu sisi dan meninggalkan sisi yang lain. Ya, tetapi mereka mengumpulkan, kata Syekh, wa innama yajma'una baina nususil wa'di wal wa'idi. Adapun mereka, yakni ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang memiliki kekokohan dalam ilmu, mereka menghimpun nas-nas yang berisi janji dari Allah. Demikian pula nas-nas yang berisi ancaman, bihamli kulli nassin ala ma yaqtadihi minal ma'na, dengan membawa masing-masing atau setiap nas tersebut kepada apa yang menjadi konsekuensi dari makna yang dikandunginya. Kemudian beliau menyatakan, id la tanaqudu baina nususi syar'i wa la tadad, dikarenakan tidak ada perkara tanakud, yakni kontradiksi antara nas-nas syar'i wala tadad, dan tidak ada pertentangan. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat kok seakan ayat ini dengan ayat yang lain, ya, ayat yang lainnya ada pertentangan, itu semua menunjukkan kedangkalan ilmu kita. Ya. Di sisi para ulama, ya, ayat-ayat satu dengan yang lainnya tidak ada pertentangan, sebagaimana ayat dengan hadis tidak ada pertentangan, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bal bainahuma at-tawafuq wal ittihad. Bahkan di antara keduanya, ai nas-nas yang berisi janji dari Allah, demikian pula yang berisi ancaman, at-tawafuq, ya, saling sesuai, walittihad, dan menyatu. Ini di sisi para ulama. Oleh karena di sini pentingnya sekali lagi kita di dalam memahami nas-nas Alkitab dan As-Sunnah untuk menjadikan kalam para ulama sebagai penolong di dalam kita memahaminya. Jangan sampai seorang berupaya untuk memahami sendiri, yang akhirnya terjatuh ke dalam kesesatan dengan alasan yang penting kan tidak menyelisih syar'i. Bagaimana seorang bisa meyakini bahwa dia tidak menyelisih syariat dalam keadaan dia jahil? Ya. Di sini saya lagi pentingnya untuk kita betul-betul di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk kita merujuk kepada keterangan para ulama. Naam, inna ar-rasikhina fil ilm fi kulli zamanin wa makanin humul ladzina atahumullahu fiqhan fi hadhihi al-abwabil 'azimah al-khatirah. Benar, sesungguhnya orang-orang yang kokoh di dalam keilmuan terhadap syariat ini, fi kulli zaman, di setiap zaman, wa makanin, dan di setiap tempat keberadaan mereka, humul ladzina atahumullahu fiqhan fi hadhihi al-abwabil 'azimah al-khatirah. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pemahaman pada bab-bab yang agung, yang khatirah, yang sangat penting, yang resikonya sangat tinggi ini. Ini dalam posisikan, ya, yakni terkait dengan amalan manusia, dengan perbuatannya apakah dia masih mukmin ataukah sudah kafir. Ini bukan urusan orang awam. Ya. Tetapi mereka para ulama yang bisa memposisikan, ya, ayat-ayat ataupun hadis-hadis terkait dengan yakni perbuatan-perbuatan manusia. Kata beliau, fatajiduhum yajma'una baina nususil wa'di wal wa'idi. Maka engkau akan dapati mereka menggabungkan, mengompromikan antara nas-nas yang berisi janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala dengan yang berisi ancaman-ancaman, janji-janji terhadap orang-orang yang melakukan amal salih, dan ancaman dari Allah terhadap siapa saja yang menyelisihi syariatnya. Wa yahmiluna kulla nassin 'ala al-ma'na alladhi yattafiqu ma'a qawa'id asy-syari'ah. Di mana mereka akan bawa nas-nas tersebut kepada makna-makna yang yattafiq, yang sesuai ma'a qawa'id asy-syari'ah, ya, dengan kaidah-kaidah syariat. Wa ma'a muradillahi 'azza wa jalla wa muradi rasulihi alaihi salatu wassalam, yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayatnya tersebut, dan yang menjadi kehendak Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis-hadisnya. Minal ibad, yakni apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian kata beliau menutup keterangannya tentang bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam sikap pertengahan mereka antara orang-orang Wa'idiyah dan orang-orang Murji'ah. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ay yuwaffiqana li fahmil kitabi was-sunnah ala muradihi subhanahu wa muradi rasulihi alaihi salatu wassalam wa bifahmi salafi hadhihi al-ummah. Maka kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar dia memberikan taufiknya kepada kita untuk memahami Al-Kitab dan As-Sunnah di atas apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang menjadi kehendak dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dengan pemahaman pendahulu umat ini. Ini perkara yang sangat penting, dikarenakan dengan inilah kita akan berjalan di atas apa yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam kitabnya, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum radhwan. Al-ayah, generasi yang terdahulu di dalam berislam dari kalangan muhajirin dan ansar, ini para sahabat, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wal ladzina taba'uuhum bi ihsan, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, muhajirin dan ansar, ya, salafu hadhil ummah, bi ihsan, dengan cara yang baik di dalam beragama, maka Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka, ya, dengan apa yang telah mereka amalkan, dan mereka pun ridha kepada Allah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari balasan amal mereka. Maka tidak ada jalan jika kita menginginkan untuk mendapatkan ridha Allah kecuali dengan sikap beragama sebagaimana yang dijalani oleh salafu hadhil ummah, pendahulu umat ini. Di sini pentingnya sekali lagi untuk kita mengetahui bagaimana pemahaman as-salafus salih terhadap ayat dan hadis, dan bagaimana kita dengan apa yang kita ketahui tersebut mengikutinya. bukan hanya sekedar tahu tetapi mengikutinya, karena ini adalah ya, jalan untuk kita bisa selamat mengikuti apa yang ditempuh oleh pendahulu umat ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.